Palapa bersama Perdana Rekord Surabaya. Nyanyi bareng-bareng bisa ya? Semuanya damai, jangan ada keributan. Yang penting tangannya di atas aja.